Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala. Bab kedua beliau sebutkan zikru islahis sarair biluzumi taqwallah. Masyaallah. Taufik. Penjelasan tentang kewajiban membenahi sarair, membenahi batin ini, urusan dalam, dengan selalu menjaga ketakwaan kepada Allah. Hal ini karena pada manusia, setiap insan ada padanya dua perkara bersamanya. Yang pertama sesuatu yang zahir, yang tampak, yang itu dilihat orang, itu didengar orang, jelas terlihat, diketahui oleh orang. Yang kedua sarair, yang tersembunyi, tersimpan di balik dadanya, yang dia sembunyikan hanya dia dengan Allah yang tahu. Dan itu di hari kiamat akan dibongkar dan dibuka semuanya. Bahwa fulan selama ini ternyata menyimpan ini, menyembunyikan itu dalam dirinya. Yaumatu belas sarair. Nas'alullah al-afiyah. Beliau bawakan hadis an Usamah ibn Shuraik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Dari Usama ibn Shuraik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang Allah benci, yang Allah tidak senangi darimu, maka jangan itu kamu lakukan, jangan itu kamu langgar saat kamu sendirian. Dan di situ tampak sarair. Karena ketika sendiri enggak ada orang lain tahu, kalaupun dia melakukan yang Allah benci itu enggak ada orang lain mengetahui. Taqwallah di dalam dada. Jika engkau sendirian, jangan engkau lakukan apa yang Allah benci, tidak Allah senangi darimu. Kata Ibnu Hibban, fal wajib alal aqil an ya'lama anna lil aqli syu'aban minal ma'murat wal masjurat la budda min ma'rifatiha wa isti'maliha fi awqatiha limubayanatil awam wa aubashin nasi biha. Maka kewajiban orang yang berakal, uqala, al-hazim, untuk dia mengerti, tahu bahwa akal pun punya sekian cabang. cabang dari cabang-cabang akal. Ada yang bentuknya perintah-perintah dari Allah dan Rasul-Nya, ada yang bentuknya larangan-larangan. Maka harus diketahui semua itu, harus diamalkan di waktunya sesuai tuntutannya, agar orang yang berakal itu benar-benar terbedakan dengan awam dan aubashinnas, dari keumuman orang. Karena keumuman mereka enggak peduli, mau itu larangan tetap saja mereka langgar dengan tenang dan santainya. Mau itu perintah tidak mereka taati tanpa sedih dan gelisah. Maka talibul ilm, penuntut ilmu dan orang yang berakal harus beda dengan mereka. Dan itu bukti kesempurnaan akalnya, sehingga dia tidak ingin absen saat perintah datang. Enggak ada dia, artinya tidak mengerjakannya. Tidak ingin hadir saat larangan, artinya dia melanggar larangan itu. Ibnu Hibban rahmatullah alaih menyebutkan ada 50 cabang dari cabang-cabang akal. Baik itu bentuknya makmurat atau masjurat, yang perintah maupun larangan. Dan itu akan beliau sebutkan satu demi satu dalam kitab ini, yang semuanya cabang-cabang akal, bukti kalau orang itu aqil, berakal. Dan kalau kamu ingin termasuk dari golongan uqala, harus ada itu padamu. Atau kalau itu yang larangan, tidak boleh itu ada padamu. Maka beliau katakan, fa'awwalu syu'abil aqli huwa luzumu taqwallah wa islahis sarirah. Maka cabang pertama dan paling utama dari akal adalah selalu bertakwa kepada Allah dan selalu membenahi sarair, sarirah. Li'anna man saluha juwanihu aslahallahu barraniyahu. Karena orang yang selalu perhatian membenahi juwaniyah, itu bagian dalamnya. Ini sarirah, sarair, batinnya, hati dan kalbunya. Maka Allah akan benahi barraniyah, yang luarnya, yang zahirnya, yang tampak darinya. Dan bahasa ini dipakai, cuma ada perubahan sedikit di bahasa awam atau pasaran di sana. Dalam itu mereka katakan jua. Ya, kalau kamu katakan fin fulan, di mana fulan? Jua. Ini ada di dalam. Atau kalau dikatakan misalnya keluar, bahkan itu kadang digunakan kata perintah, ya Allah barrah, barrah, keluar, sana keluar. Asalnya dari ini, juwaniyah, juwah, dan barraniyah, barra. Wa man fasada juwaniyuhu afsadallahu barraniyahu. Begitu pula orang yang merusak, yang tidak membenahi dalamnya, batinnya, Allah pun akan merusak zahirnya. Walaqad ahsana alladhi yaqul, dan penyair hakim bagus saat berkata, idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqibu. Kalau suatu ketika kamu seorang diri, sendirian, jangan kamu katakan aku sendirian, bebas berbuat semaumu, enggak ada yang tahu. Tapi katakan ada raqib yang selalu mengintai dan mengawasi diriku. Wala tahsabannallaha yaghfulu sa'atan wala annama yaghfa 'alaika yaghibu. Jangan kamu kira Allah itu lalai walaupun sesaat. Allah enggak akan pernah lalai dari semua yang kita lakukan. Dan jangan kau kira pula tersembunyikan bagi Allah, ghaib, apa yang kita lakukan saat sendirian terutama. Alam tara annal yauma asra'u dhahibin wa anna ghadan linnadhirina qaribu. Dan kalau kamu perhatikan betapa cepatnya hari itu berlalu. Kapan pagi tadi Kamis, sekarang sudah malam. Dan esok orang dekat sekali melihatnya, tinggal beberapa saat lagi. Kamu beraktivitas sebentar, pejam mata, bangun sudah hari esok. Artinya ingatlah bahwa dunia itu gak akan lama. Dan ada hari esok, akhirat, yang akan kita pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah. Dan mereka menyesal, ahlu dunia yang mungkin hidup, nah ini masing-masing ada yang 60, 70, 80 tahun, kurang, lebih. Mereka katakan di yaumul qiyamah, idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yauma. Sepertinya kalian ini hanya tinggal di dunia sehari. Ini cepat sekali, enggak terasa. Padahal mungkin 60 tahun, mungkin 70. Waktu yang enggak sebentar. Tapi ketika melihat akhirat, hisab, jaza, mizan, di hadapannya jannah wa nar, seperti sehari, tinggal di dunia enggak terasa. Artinya orang berakal harus berpikir dan mengingat hari esoknya, yaumul qiyamah. Kalau di dunia ini orang bisa sembunyikan dari orang lain apa yang dia perbuat, tapi di yaumul qiyamah tublas sarair, akan diuak dan dibongkar semua itu, dan akan malu, fadhihah, fadhihah besar di ketika dibuka semua yang dia simpan selama ini. Maka ingat-ingatlah hari itu, jika nafsu dan syahwat mengajakmu untuk berbuat yang dibenci oleh Allah. disebutkan oleh Imam Malik Ibn Dinar rahimahullah, ittakhid ta'atallah tijaratan ta'tikal arba'ah min ghairi bidha'ah. Jadikan ketaatan kepada Allah itu bagimu sebagai niaga, seperti orang lagi dagang, di mana datang keuntungan padamu tanpa modal. Kalau layaknya perdagangan, bisnis, harus ada modal kan. Kamu beli barang, ada barang kamu beli, kamu datangkan, kamu angkat, kamu bawa, kamu kemas. Ada upaya, ada biaya, tenaga, waktu. Baru kamu jual, nanti kamu dapat keuntungannya, laba yang menyenangkan kamu. Itu perdagangan duniawi. Ketaatan kepada Allah beda, kata Malik bin Dinar. Kamu berdagang dengan Allah, berniaga, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kamu mendapat untung, yaitu pahalanya, keridhoannya, hidayahnya, kebahagiaan, keselamatan, dunia, akhirat. Ini semua keuntungan. Padahal kamu gak punya modal. Apa modal yang kamu beli? Keuntungan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka kata Abu Hatim, qutbu ta'at fi dunya islahus sarair wa tarku ifsadidh dhamair. Poros daripada ketaatan manusia, ketaatan setiap insan, poros tengahnya, itu yang menentukan berputarnya roda ketaatan yang lain. Layaknya poros bagian tengahnya, as. Di dunia ini porosnya adalah islahus sarair, membenahi sarair, membenahi kalbu, dengan ketakwaan tadi. Saat kita sendiri selalu ingat, selalu sadar kita diawasi oleh Allah. Dan semakna dengan itu pula, kita menjaga agar tidak rusak dhamir ini. Dhamir kalbu, bagaimana hati itu tidak rusak. Terutama yang sangat merusak dhamir, sangat merusak kalbu, adalah dzunubul khalawat. Dzunub khalawat, dosa saat orang itu sendirian. Dosa atau maksiat yang dia lakukan saat tidak ada orang lain tahu. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Sering para ulama sebutkan menjadi penyebab pula penyimpangan pada seseorang. Tiba-tiba saja fulan diketahui sudah menyimpang, sudah jauh, sampai di mana sudah. Orang terkejut. Yang semula diketahui istiqomah, yang awalnya dikenal orang soleh, taat, tiba-tiba saja sudah di seberang sana jauh. Salah satu sebab terbesarnya adalah dzunubul khalawat. Ketika dia bermaksiat, melanggar larangan-larangan Allah, justru saat sendirian, melemah imannya, berkurang rasa takutnya kepada Allah, dan begitu berkelanjutan hingga terjadi padanya apa yang terjadi. Seperti Ibnu Hibban katakan, itu qutbu ta'at, poros tengah dari ketaatan. Dan itu paling penting, namanya poros. Kalau sudah itu rusak, ya gak bisa berputar roda. Kamu tahu semua roda kan, roda sepeda, roda mobil, roda apapun, pasti ada asnya di tengah, porosnya. Kalau itu rusak, kalau pada motor mungkin sepeda ada kelakernya, ada apanya. Kalau itu rusak dan sudah jalannya gak akan baik dan semakin rusak, berpengaruh kepada yang lain. Ketaatan kepada Allah itu ibarat roda, as tengahnya, porosnya ini, benahi sarairmu, benahi batinmu. Benahi ketakwaan kepada Allah. Dan jangan biarkan ada yang merusak dhamir hatimu. Artinya orang harus selalu peduli, harus selalu perhatian. Nah, jangan ada sesuatu yang menggerogoti ketakwaannya ini. Kalau itu pada roda kan diperhatikan, oh ini kering sudah, harus ditambah stempet. Oh ini enggak, ini harus dirapeti, harus di ini. Perhatian ini. Hal-hal yang bisa menodai ketakwaannya, apalagi merusaknya, harus dia perhatikan. Kata Ibnu Hibban, fal wajib 'alal 'aqil al-ihtimam bi islahi sariratihi. Maka kewajiban orang yang berakal untuk selalu perhatian membenahi sarairnya. Tadi terus dia awasi. Wal qiyam bi hirasati qalbihi, dan waspada selalu menjaga kalbunya, jaga hatinya. Inda iqbalihi wa idbarihi wa harakatihi wa sukunihi, dalam setiap saat, dalam semua tindak tanduk dan gerak-geriknya. Diibaratkan beliau saat maju, saat mundur, saat bergerak, saat diam. Artinya dalam seluruh gerak-gerikmu, dalam segala tindak tandukmu, tutur kata, sikap, perbuatan, niat, semuanya di muhasabah. Orang harus introspeksi diri, di mana ketakwaannya kepada Allah dalam semua itu. Lianna takadural awqat wa tanaghusul ladzat la yakunu illa inda fasadihi. Hal ini karena beliau sebutkan keruhnya waktumu, artinya kondisimu berubah sehingga perasaanmu enggak karuan, gelisah, kamu sedih, seorang mukmin terasa sempit dadanya. Watanakhusul ladzat, begitu pula hilangnya kelezatan, kenikmatan hidup. Tidak terasa, yang semestinya itu nikmat, yang semestinya itu membawa kenikmatan, kebahagiaan, namanya kelezatan, tapi terasa pahit, terasa sempit dadanya, terasa hambar semuanya. Kelezatan dan kenikmatan tidak menjadi kenikmatan, tidak terasa sebagai kelezatan hidup. Itu semua tidak akan terjadi kecuali ketika rusaknya kalbu. Kalau sudah kalbu rusak, sudah enggak ada nikmatnya. Segala yang semestinya nikmat jadi pahit, yang semestinya menggembirakan jadi menyengsarakan, semestinya melapangkan dada malah menyempitkan. Walau lam yakun li islahis sarair sababun yu'addil aqil ila isti'malihi illa idhar Allah alaihi kaifiyata sariratihi khairan kana aw syarran lakana alwajib alaihi qillatal ighdha an ta'ahudiha. Dan kalau saja membenahi kalbu, membenahi hati, kalau saja perkara ini tidak menjadi sebab yang mengantarkan seorang yang aqil, uqala, untuk selalu mengamalkannya, mengamalkan pembenahan kalbu. Artinya sesuatu yang harus selalu dia benahi kalbunya. Kecuali hanya dengannya Allah tampakkan baginya seperti apa sarairnya, batinnya baik atau jelek, maka cukup itu sebagai kewajiban bagi orang yang berakal untuk tidak terus-menerus lalai dan tidak peduli dengan urusan batinnya. Maknanya begini, ini sastra dan tata bahasanya Ibnu Hibban rahmatullah alaih. Membenahi sarair, membenahi batin, kalbu, Kalau saja itu tidak punya alasan lain kecuali dengan itu akan tampak baginya seperti apa kondisi batinnya sendiri. Apakah itu jelek ataukah itu baik? Tampak jelek atau tampak baik itu tergantung bagaimana dia membenainya. Tergantung bagaimana dia memeliharanya, selalu mengawasinya, selalu menjaganya. Kalau saja tidak ada keuntungan lain kecuali ini, dengan kamu menjaga dan membenahi batin, kamu akan tahu batinmu itu baik atau jelek. Seandainya hanya itu keuntungannya, maka cukup menjadi kewajiban orang yang berakal untuk selalu peduli, untuk dia tidak melalaikan, tidak membiarkan masalah saroirnya dirusak dan digerogoti oleh perusak-perusaknya. Qala wa anshadani Muhammad ibnu Abdillah ibnu Zinji al-Baghdadi qala wa idza a'lanta amran hasanan falyakun ahsana minhu ma tusirru. Kata Imam Muhammad bin Abdullah Zinji, kalau kamu menampakkan sesuatu perkara yang baik, itu yang kamu tampakkan, sehingga ucapanmu baik, masya Allah, menyenangkan orang, raut wajahmu baik, amalanmu baik, itu yang kamu tampakkan, kata Ibnu Zinji, itu bagus. Tapi hendaknya lebih bagus lagi apa yang tersembunyi di balik dadamu. Kalau kamu menampakkan kebaikan, hendaknya yang kamu simpan, yang tidak kamu tampakkan, harus lebih baik lagi. Agar jangan bertentangan, jangan berbeda. Yang kamu tampakkan bagus, itu yang orang tahu darimu, sementara yang kamu sembunyikan busuk, jelek. Famusirrul khairi mausumun bihi wa musirrus syarri mausumun bisyarri. Maka orang yang menyembunyikan kebaikan, itu yang tersimpan dalam sarairnya, itu yang akan terlihat darinya, itu yang akan terbaca oleh orang. Kelihatan fulan hadza ahlul khair. Orang yang menyembunyikan kejelekan, mausumun bisyar, juga akan tampak, bisa terbaca oleh orang, ini fulan bukan ahlul khair. Masing-masing seperti ada tanda dan tampak darinya. Artinya yang tersimpan di dalam kalbumu, apa yang kamu simpan di dalam hatimu, dalam saroirmu, kalau itu kejelekan, wal'iyadzu billah, isinya adalah hasad, iri dengki, permusuhan, kebencian, perselisihan, perpecahan, dan segala-galanya, kejelekan itu yang memenuhi kalbunya, akan terlihat. Orang akan tahu dan membacamu, fulan ahlu syar, Artinya kamu gak akan bisa menyembunyikan itu secara zahir, akan terlihat. Begitu pula kalau yang kamu simpan kebaikan, itu yang ada dalam batinmu, mencintai, menyayangi, rahmat, ta'awun, alal khabir wa taqwa, keikhlasan, ilmu, ukhuwah, persaudaraan, dan kebaikan-kebaikan yang lain juga akan tampak darimu. Yang ini membawa cahaya, yang ini membawa kegelapan, terlihat pada dirimu. Demikian kata Ibnu Zinji rahimahullah, dan begitulah kenyataannya. Jangan kira orang tidak tahu dari falatatul lisan, dari apa yang terlihat di wajah, terbaca apakah orang itu ahlul khair atau ahlul syar. Kata Ibnu Hibban, maka kewajiban seorang aqil untuk malu kepada Allah ketika dia riya menampakkan di depan orang kebaikan sementara dalemannya hampa dari kebaikan itu. Dia hanya riya di depan orang, dia tampakkan kesolehannya, hatinya tidak ada kesolehan dan takwa. Malulah kepada Allah, karena itu sejelek-jelek simpanan pada seseorang. Kata Ibrahim An-Nakhai rahmatullahi alaih, innar rajul layatakallamu bil kalam wa yanwi fihil khair. Seseorang kalau berbicara dan menginginkan dengan pembicaraan itu kebaikan, yulqillahu fi qulubil ibad hatta yaqulu ma arada bi kalamihi hadha illa al khair. Allah yang menentukan dan menjadikan pada hati manusia, orang akan membaca dan tahu bahwa fulan ini berbicara, menyampaikan apa yang dia sampaikan dan tidak menginginkan kecuali kebaikan. Orang bisa tahu, bisa merasakan. Wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalim bil kalami syarr la yanwi fihi al-khair yulqi Allahu fi qulubin nas hatta yaqulu ma arada bi kalamihi hadha illa syarr. Begitu pula kalau orang menginginkan kejelekan, ada suatu kejelekan yang dia simpan, dia inginkan dengan perkataannya, Allah jadikan di hati manusia, Yang mendengarnya orang akan tahu dan mereka akan berkata, ini fulan berbicara seperti ini tidaklah menginginkan kecuali kejelekan. Orang dengarnya risih dan aneh serta apa ini, apa maksudnya fulan, kenapa dia bicara begini? Enggak bisa masuk ke dalam hati mereka. Seperti yang Imam Ibrahim sebutkan. Kalau itu kebaikan, makanya seperti yang Syekh Rabi Hafizahullah pernah sebutkan, maka na minal qalb yadkhulu fil qalb. Kalau sesuatu itu keluarnya dari hati, maka itu yang akan masuk ke hati. Kalau kamu inginnya kebaikan, betul-betul murni nasihat, kamu ingin baik bagi saudaramu, omonganmu itu akan berpengaruh dan bermanfaat masuk ke dalam hati. Orang akan tahu ini omongan benar, ini hak, ini khair. Dan terlihat orang ini, orang bicara tidaklah menginginkan kecuali kebaikan. Sebaliknya pula, kalau orang menginginkan kejelekan, ya orang pun akan tahu kalau fulan ini bicara hanya menginginkan kejelekan. Hati mereka seperti tertutup, menolak, gak bisa nerima omongan apa ini. Mungkin saja dia pintar bersilat lidah, pintar ngomong, pintar membawakan ke sana kemari, tapi orang dengernya gak asik, gak. Orang ngingkari. Beda jauh antara orang yang menginginkan kebaikan dengan orang yang menginginkan kejelekan. Saroir. Di situ pengaruh kuatnya saroir. Mempengaruhi apa yang kamu sampaikan. Apa yang ada dalam dirimu berpengaruh dengan apa yang terucap dalam lisanmu. Wahakadha disebutkan ma akhfar rajul sariratan illa adharallahu dhalik fi alaniyatihi. Sesuatu yang disembunyikan oleh orang dalam batinnya akan Allah tampakkan itu di wajahnya, di lisannya. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Nggak akan bisa disembunyikan. Seberapapun dia pintarnya dalam menyampaikan dan menyembunyikan. Maka jangan dikira perkara ad-din, masalah agama itu seperti masalah dunia. Masalah dunia mungkin saja orang tidak menginginkan sesuatu, tapi ditampakkan kalau dia menginginkan itu. Beda yang dia tampakkan dengan yang dia sembunyikan, masalah dunia. Tapi dalam masalah agama, dalam masalah akhirat, gak akan bisa. Makanya disebutkan Ibnu Jauzi rahimahullah pernah ditanya oleh anaknya atau siapa. Ibnu Jauzi dikenal sebagai wa'id, ahlul wa'ad rahimahullah. Sangat menyentuh mau'idhahnya, nasihat-nasihatnya. Orang disebutkan kalau sudah beliau bicara pada nangis. Ini menyadari dan masuk omongan itu ke dalam hati orang. Bahkan di selama hidup beliau disebutkan ada sekian puluh atau sekian ratus, saya lupa, yang Islam, ini masuk Islam karena beliau. Ini karena nasihatnya, mau'idhahnya. Nah, rahmatullahi alaih. Al-Muhim, ketika beliau ditanya, kenapa kalau engkau yang bicara, orang pada masuk ke dalam hati mereka. Kalau orang lain yang bicara fulan, fulan, fulan, enggak seperti itu. Diketahui saat beliau diminta berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Ma'ruf fadilahnya orang yang membebaskan budak, budak hamba sahaya, dimerdekakan. Nah, beliau minta udzur terus. Aduh, jangan sekarang, gak bisa saya. Saya bicara ini, bicara itu, nanti bulan depan misalnya. Nah, Imam Jauzi, sekarang bicara ini, orang butuh mendengar mau'idhahmu tentang ini, fadilahnya. Minta udzur lagi. Terus demikian selama beberapa bulan, sampai kemudian beliau di bulan kesekian baru berbicara. Ketika beliau ditanya, beliau katakan, aku tidak ingin berbicara sesuatu, menyampaikan keutamaan ini, keutamaan itu, fadilahnya besar, ini pahalanya, sementara aku sendiri tidak melakukan, sementara aku sendiri tidak bisa memberi contoh. Selama sekian bulan aku menunda-nunda dan minta udzur karena aku mengumpulkan uang. Dia beliau kumpulkan harta sampai cukup untuk memerdekakan budak. Beliau merdekakan baru beliau berbicara tentang keutamaan memerdekakan budak. Ini jelas berpengaruh dari hati orang yang mengamalkannya. Rahmatullahi alaih. Di lafaz lain beliau sebutkan, laisat naihatul thukla kanaihatil musta'jarah. Wahai anakku, kata Ibnu Jauzi, tangisan ibu kandung yang ditinggal mati anak kandungnya beda dengan wanita bayaran. Wanita bayaran maksudnya dulu di masa jahiliyah, kalau terutama orang kaya, kalau ada keluarganya mati, mereka sewa orang perempuan-perempuan, dikumpulkan di rumahnya, dibayar. Untuk apa? Untuk nangis. Pokoknya dipaksa untuk nangis. Tujuannya supaya ingin ditampakkan ke orang, ini yang mati, ini keluarga kami, ini orang penting. Orang yang ketika mati, orang merasa kehilangan. Sangat dihormati, sangat dimuliakan. Dalam keadaan mereka gak merasa sedih dan tidak merasa kehilangan. Cuman karena dapat bayaran, suruh nangis, ya nangis aja yang dibayar. Dapat makanan, dapat upah. Tangisan wanita yang dibayar seperti ini, dalam keadaan hatinya gak ada kesedihannya sama sekali, dengan tangisan seorang ibu kandung yang ditinggal mati anak kandungnya yang dia simpan di perutnya, hamil selama 9 bulan. dia besarkan mulai bayi sampai dewasa, dewasa, dewasa. Begitu cintanya, begitu dalamnya perasaan si ibu ini. Ketika anaknya mati, nangis ibu ini, sedih. Dari lubuk hatinya yang terdalam. Ini kalaupun dibayar supaya gak nangis, gak akan bisa malah. Karena dari hatinya, tanpa dibayar pun dia menangis. Tangisan sama tangisan, kedua-duanya keluar air mata. Tapi apa sama? Air mata ibu kandung ini dengan air mata wanita bayaran. Yang ini dengan kesedihan. Air mata keluar betul-betul dari kalbu. Yang ini gak ada kalbunya, gak merasa sedih, gak merasa kehilangan. Mungkin sebagian mereka mengatakan kapok itu mati selama hidup jahat, jelek ini. Tapi karena dibayar, suruh nangis, ya nangis saya cuma dapat bayaran. Apa sama? Sama-sama air mata memang. Tapi jauh berbeda. Begitulah beda dalam perkara agama. Orang yang bicara dan dia mengamalkan. Orang yang mengajarkan, mendakwahkan. Sementara dia mencontohkan. Sementara dia itu yang dia yakini, tersimpan dalam hatinya. Dengan orang yang gak ada semua itu dalam hatinya, wala ada dalam pengamalannya, akan hampa semuanya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Kelanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.